fa'buhu afala tadhakkarun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ketiga dari surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya agar supaya kita tahu siapa yang kita sembah. Dan Allah tabaraka wa taala a'raful ma'arif, zat yang paling diketahui. Zat yang paling ma'ruf. Karena pada hakikatnya semua orang meyakini adanya Tuhan. Hatta orang-orang yang katanya ateis, ya qararati anfusihim, mereka mengakui adanya Tuhan sesungguhnya. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak kalian sembah, tidak yang lainnya, siapapun dan apapun tidak boleh diberikan ibadah untuknya, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh tawakal kepada selain Allah, tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berharap kecuali kepada Allah SWT, dan seterusnya. Tidak boleh ruku sujud, tidak boleh puasa, tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ibadah-ibadah ini diserahkan kepada selain Allah, berarti telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Selain itu tidak ada, semuanya adalah ciptaan. Barakallahu fikum. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingganya tidak ada yang boleh disembah dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan menyembah selain Allah, berarti menyembah sesama makhluk. Baik, Allah memperkenalkan dirinya. Sekali lagi kita katakan demikian. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyamin, dalam tempo 6 hari. Barakallahu fiik. Dan sesungguhnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi manusia ini sama seperti 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama seperti 100 tahun yang kalian hitung-hitung di dunia ini. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dianggap satu hari. Barakallahu fikum. Dengan proses yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dengan hikmah yang Allah kehendaki di balik proses itu. Wa illa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan segala sesuatunya sekejap mata. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya mengatakan jadilah, maka jadi apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan proses ini. Barakallahu fiikum. Menginginkan karena ada hikmah di baliknya, sama seperti peperangan. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin untuk berperang. Baik. Yang dengan mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan orang-orang kafir ini sekejap, Tidak perlu ada peperangan. Baik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzi alam tara ilal mala'i bani Israila?" Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina kharaju?" Tidakkah kalian melihat, memperhatikan orang-orang yang keluar dari negerinya? Baik. "Wa hum uluf kharaju min diyarihim wa hum uluf." Ribuan mereka keluar dari negerinya karena takut mati. Ada wabah yang menyebar sehingga mereka takut mati, mereka pun ramai-ramai keluar dari negeri mereka, ribuan mereka hadar al-maut karena takut mati. Faqarlahumullahu mutu. Kemudian Allah hanya mengatakan, matilah kalian semuanya. Semuanya mati. Barakallahu fikum. Masya Allah. Summa ahyahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali. Inna Allah ladu fadlin ala nas walakin aktsarun nas la yashkur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak kebaikannya terhadap manusia ini, cuma kebanyakan manusia tidak mau mensyukurinya. Barakallahu fikum. Kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Baik. Fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Baik, arsy adalah makhluk terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya. Barakallahu fikum. Allah beristiwa di atasnya, yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Bagaimana-bagaimananya kita tidak tahu. Yang jelas Allah yang mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dan tidak serupa dengan satu apapun. Seorang datang ke Imam Malik rahimahullahu taala bertanya sambil mengatakan, "Ya Imam, yaqulu rabbuna ar-rahman wa 'alal 'arsyi istawa, kaifa istawa?" Allah telah menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Bagaimana caranya, bentuk modelnya Allah beristiwa? Baik. Berada, kalau mungkin di dunia ini kalau manusia ya berada di atas singgasananya. Orang ini bertanya, kaifa istawa? Maka Imam Malik rahimahullahu taala menundukkan kepalanya sesaat. Karena pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kenapa tidak pernah dipertanyakan? Karena yang ada dalam keyakinan mereka, laisa kamitslihi syai', tidak ada serupa dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu dipertanyakan. Bagaimana caranya, bentuk modelnya? Baik. Al-Imam Malik mengangkat kepalanya sambil mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa secara bahasa itu ma'lum. Kita tahu, kita paham, kita mengerti. Baik. Istiwa bermakna secara bahasa ala wartafa', berada di atasnya. Baik. Istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Bagaimana model bentuknya itu yang kita tidak tahu, karena Allah tidak pernah memberitakannya. Sementara Allah telah mengatakan tidak serupa dan tidak sama dengan satu apapun. Baik. Wal istiwa'u wal kaifu majhul, sehingga kaifiyahnya, kita tidak ada yang mengetahuinya. Rasul pun tidak memberitahukannya bagaimana-bagaimananya. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimani bahwa Allah ada di atas arsy-Nya itu adalah perkara wajib karena Allah yang menyatakannya. Bukan ada di mana-mana sebagaimana diyakini oleh sebagian orang. Atau Allah bersatu dengan makhluk-Nya, atau Allah bersatu dengan makhluk-makhluk tertentu. Bukan. Allah menyatakan tentang diri-Nya bahwa Allah ada di atas arsy. Barakallahu fiikum. Dan ini hatta pengembala kambing budak perempuan, pengembala kambing, mereka sangat yakin dengan keyakinan seperti ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Muawiyah bin al-Hakam menampar budak perempuannya karena menurutnya budak perempuan ini tidak fokus dalam menjaga kambing-kambingnya sehingga dibawa lari oleh serigala, dipukul dia. Sang tuan menyesal akan perbuatannya dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana aku menyesali perbuatanku? Aku bebaskan dia, merdekakan dia." Kata Rasulullah, "Sini biha, datangkan dia kemari." Setelah datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Kata perempuan, "Allahu fis sama," yakni istawa al arsy, di atas langit. Barakallahu fikum. Di atas langit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan Isra Mi'raj naik ke atas langit. Dan ketika kita sujud, kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Baik. Maka ketika perempuan ditanya, "Mar rabbuka?" Qala rabbiyallah. Baik. Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu fis sama. Man ana? Siapa saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua pertanyaan ini dengan jawaban yang tepat benar, "Itiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena dia seorang perempuan yang beriman. Barakallahu fikum. Dengan pertanyaan dua dan dijawab dengan benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan tentang keimanannya. Barakallahu fikum. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Wal imanu bihi wajib, was-su'alu 'anhu bid'ah. Mempertanyakan tentang Allah bagaimana-bagaimananya itu adalah perkara bid'ah. Karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, karena keyakinan para sahabat, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak sama, tidak serupa dengan satu apapun dan siapapun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah mengatakan yudabbirul amra. Ini Allah memperkenalkan dirinya, yudabbirul amra, Allah yang mengurusi seluruh urusan. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tersibukkan dengan satu apapun dari urusan-urusan yang Allah Subhanahu wa taala urus. Baik. Tidak pernah tersibukkan oleh urusan besar dari urusan-urusan yang kecil. Dadah. Baik. Dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala kewalahan dengan doa-doa yang dipanjatkan yang tidak pernah putus-putusnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena setiap saat sekian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sekarang subuh, selesai subuh. Di tempat yang lain ada yang Barakallahu fikum. Baru subuhan. Ada yang terus ini kan berjalan ini waktu. Berjalan ini waktu barakallahu fikum. Nah, sekarang kita tadi saudara kita yang sebelah barakallahu fikum sebelah timur. Sekarang kita yang berada di Indonesia bagian tengah. Terus bergeser ke sana terus. Di sini adzan, selesai adzan di sini lagi adzan, selesai adzan di sini lagi adzan, selesai di sini sana lagi adzan. Terus tiada henti-hentinya. Barakallahu fikum. Bergilir waktu itu di belahan bumi yang lainnya adzan yang lain. Jadi adzan ini tidak pernah berhenti. Barakallahu fikum. Doa juga demikian. Tidak pernah ada orang, tidak pernah satu saat tidak ada doa. Yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala kullu yawmin huwa fi sya'n. Barakallahu fiik. Semua urusan. Baik, semua bahasa, semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu banyaknya, tidak Allah Subhanahu wa taala tersibukkan dengan satu apapun. Barakallahu fiik. Ini yang dikatakan yudabbirul amra. Baik, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi seluruh urusan. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma min syafi'in illa min ba'di." Tidak ada seorang pun yang boleh memberi pembelaan di sisi Allah nanti di hari kiamat kecuali setelah seizin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin bis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Dan seterusnya. Baik. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pengen mendapatkan syafaat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalankan asbab-asbab untuk Anda bisa mendapatkan syafaat. Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dari syuhada, syafaat dari orang saleh. Baik, syafaatnya para anbiya. Silakan Anda menjalankan asbab untuk Anda mendapatkan syafaat itu dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat mutlak untuk orang diberi syafaat nanti di hari kiamat. Tauhid, kemudian menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan man dalla ma min syafi'in illa min ba'di. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan atau setelah izin dari Allah SWT. Dalikumullahu rabbukum. Demikianlah Allah SWT Rabb kalian. Dalam satu ayat ini Masya Allah, Allah memperkenalkan dirinya. Bahwa Allah mencipta langit dan bumi. Barakallahu fikum. Dalam tempo 6 hari. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengurusi urusan-urusan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya semuanya. Tabarakallahu fikum. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk yang ada di atas muka bumi ini kecuali Allah yang telah menjamin rezekinya. Barakallahu fikum. Makhluk sekecil apapun dan sebesar apapun, Allah yang mengaturnya. Mengatur segala-galanya. Namanya yudabbirul amra. Kemudian masalah syafaat. Tidak ada yang boleh memberi syafaat. Kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalikumullahu rabbukum. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kalian. Fa'buduhu. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki sifat-sifat ini. Barakallahu fikum. Yang memiliki sifat-sifat ini. Jangan sembah yang lainnya. Fa'buduhu afala tadhakkarun. Ini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan afala tadhakkarun. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Barakallahu fikum. Tidakkah kalian mau menerima nasihat ini, tuntunan ini, arahan ini setelah disampaikannya hujjah-hujjah tentang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita ini makhluk, kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini satu ayat semoga menjadi pengingat untuk kita. menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan berita pengenalan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, sehingga kita tahu dan paham betul siapa yang kita sembah. Zat yang maha agung, yang maha besar. Semakin kita kenali Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pengagungan kita kepadanya. Tabarak wa taala. Tapi kita tutup dengan kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.